الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia-Nya untuk kita banyak-banyak bersyukur dan memuji Allah taala, dan juga menggunakan nikmat Allah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga di kiamat kelak. Amin. Kemudian kita pada kesempatan kali ini mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan azan dan iqamah. Berkaitan dengan azan dan iqamah dalam salat. Maksudnya fi ahkamil adzan wal iqamah, maksudnya adalah pada bab ini yaitu hukum-hukum yang berkaitan seputar tentang adzan dan iqamah. Baik itu adzannya, lafadznya, atau muadzinnya, atau waktunya. Yaqulu hafizahullahu ta'ala, لما كانت الصلوات الخمس مؤقتا بأوقات معينة لا يجوز فعلها قبل دخول تلك الأوقات. Ketika salat lima waktu itu sudah ditentukan waktunya, maka tidak boleh salat tersebut dikerjakan sebelum masuk waktunya. Contoh, sholat subuh waktunya ketika kapan? Terbit fajar shadiq yang kedua, maka tidak boleh dikerjakan ketika fajar kadzib, fajar yang pertama. Kemudian sholat duhur waktunya kapan? Patokannya bukan jam, patokannya ketika matahari tergelincir, ada bayang-bayang yang condong ke timur. Ya, kalau masih setengah, bayang-bayang itu masih setengah, maka belum boleh, belum masuk waktu duhur. Ketika ada ketergelinciran, ketika itu gampang, niten itu gampang. Pakai apa? Pakai tongkat atau pakai apa itu, biting lah atau apa, tancap di tanah. Sudah condong ke timur, berarti sudah masuk waktu duhur. Maka sholat duhur tidak boleh dikerjakan ketika bayang-bayang masih di tengah atau belum muncul bayang-bayang, atau malah bayang-bayang masih menghadap ke sebelah barat. وَكَانَ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ دُخُولَ الْوَقْتِ. Kebanyakan manusia tidak mengerti kapan masuknya waktu sholat. Awqad yakunu mashghulan la yantabihu lidukhulihi, atau kebanyakan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing sehingga tidak faham kapan masuk waktu salat. Syara'allahu al-adhanis salah, maka Allah mensyariatkan azan untuk tegaknya salat. I'laman bidukhuli waqtiha, sebagai bentuk pemberitahuan bahwa sudah masuk waktu salat. Wa qad syuri'al adzanu fis sunnati fis sanatil ula lil hijratin nabawiyah. Kapan azan disyariatkan? Azan disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu mashru'iyyatihi annahu lamma asra ma'rifatal awqati alaihin. Apa sebab disyariatkannya azan? Yaitu ketika kaum muslimin kesusahan. Bagaimana caranya menentukan atau memanggil kaum muslimin untuk sholat? Ya, untuk menentukan orang biar tahu ini masuk waktu sholat. Mereka kesulitan saat itu. Tasyawaru fi nasbi alamatin naha. Maka mereka bermusyawarah, para sahabat ini tentukan pakai apa? Fa uriya Abdullah bin Zaid. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid itu diberikan mimpi. Bermimpi hadzal adzan fil manam. Adzan, lafaz-lafaznya ini dalam waktu tidur. Wa qarrahul wahyu, dan ditetapkan oleh wahyu. Karena mereka musyawarah bingung. Pakai lonceng, lonceng sudah digunakan orang-orang Nasrani. Ya, pakai tabu atau gemuruh, atau mereka itu orang-orang Yahudi, mereka ada azannya sendiri dengan lafaz mereka. Ya, bahkan ada dengan trompet. Ya, maka di situ itu kekhususan mereka. Maka tentunya seorang muslim harus beda. Ya, tidak sama dengan mereka. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, wahai sekalian orang-orang beriman, apabila diseru oleh kalian untuk salat di hari Jumat, maka segeralah untuk memanggil atau menerima panggilan tersebut ila dzikrillah, dan tinggalkan jual beli. Pada ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun bentuk itu jual beli, ketika dikumandangkan untuk sholat Jumat atau untuk masuk waktunya sholat, maka haram transaksi tersebut. Maka haram transaksi tersebut dari diambil dari ayat ini. Idza nudiya ila sholati fas'au. Segera tinggalkan itu jual beli. Sehingga maka di sini mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli ketika dikumandangkan azan untuk Jumat, atau bisa diambil kesimpulan ya azan untuk salat, maka hukumnya haram. Ditinggalkan itu jual beli sampai selesai menunaikan salatnya. Wa qala ta'ala wa idza nadaitum ila sholati, apabila kalian yang memanggil untuk salat. Ini juga dalam masalah adzan. Wa kullu min al-adhani wal iqamati lahumā alfāḍun makhṣūṣah min adh-dhikr. Dalam masalah zikir, lafaz-lafaz itu adzan dan iqamah memiliki lafaz-lafaznya masing-masing. Wa huwa kalāmun jāmi'un li aqīdatil īmān. Ini merupakan perkataan yang mencakup akidah iman. Fa awwaluhuma at-takbir. Di antara yang paling pertama adalah, di antara keduanya adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa huwa ijlalullah azza wa jal. Ini bentuk pengagungan Allah taala. Kalau dikumandangkan azan Allahu akbar, Allahu akbar, dan kita dengar dan kita faham Allah yang paling besar, dan itu adalah kumandang panggilan Allah taala kepada kita semua, maka artinya tidak ada yang lebih besar dari Allah. Tentunya kita taat kepada Allah subhanahu wa taala, segera menyudahi seluruh aktivitas kita dan menerima panggilan Allah subhanahu wa taala. Ya, kalau kita memahami itu, kadang orang itu ya, ya namanya juga bisikan manusia, entarlah kalau sudah komat baru datang ke masjid, itu salah fatal, itu kesalahan fatal. Ya, bahkan di antara kita yang sudah ngaji, datang ke masjid waktunya kapan? Ketika komat. Antum banyak kehilangan kesempatan kebaikan di situ. banyak kehilangan kesempatan untuk berdoa waktu ijabah ada apa? Bainal adzan wal iqamah. Yang kedua, antum kehilangan kesempatan untuk sholat sunnah rawatib. Antum di situ kehilangan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, maka tentunya kalau kita ingin kehidupan kita, aktivitas kita baik, mulai perbaiki dalam sholat kita. Ya, dalam sholat kita. Kalau kita ingin kehidupan kita baik, perhatikan sholat kita dahulu. Maksudnya bukan menunaikannya, tapi lebih daripada itu, ya, cara menunaikannya, waktu menunaikannya, bagaimana menunaikannya, maka perhatikan seperti itu. Wa itsbatu wa huwa ilallahi azza wa jal, thumma itsbatul wahdaniyyati lillahi azza wa jal, dan menetapkan keesaan Allah azza wa jal. Wa itsbatu risalati lani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syahadatain, dan menetapkan risalah, ya, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua kalimat syahadat. Thumma du'a'u ila sholati allati hiya amudul islam, kemudian menyeru untuk sholat yang dimana itu adalah tiangnya agama Islam. Wa du'a'u ila al-falah, dan seruan kepada kemenangan. Wa huwal fawzu wal baqa'u fin na'imil muqim, kemenangan itu adalah al-fawz, kemenangan, kelanggengan dalam nikmat yang terus menerus, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemenangan yang hakiki adalah surga. Kemenangan yang hakiki adalah surga. Salah seorang salaf, kalau gak salah ya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika lama hadar wafah, ketika beliau sudah dalam sakaratul maut, didatangi syaitan, syaitan datang kepadanya, maka ini menunjukkan bahwa syaitan masih berusaha mengganggu manusia sekalipun di injury time-nya, di akhir-akhir waktunya. Syaitan gigih berusaha untuk mengajak manusia kepada jalannya mereka. Di antaranya adalah contohnya, ya, contohnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga, ketika itu syaitan, gak mungkin syaitan untuk mengajak kepada kekufuran, tapi membuat takjub, ya, ya Abu Abdullah, qad aflahta, kamu sudah menang, sebentar lagi dapat kemenangan. Diingkari oleh beliau rahimahullah ta'ala dengan innamal falahu fil jannah lamma aktumu awwalu qadami al-jannah, kemenangan itu adalah ketika aku menginjakkan pertama kali kaki di surga, itulah kemenangan, belum saatnya ini. Supaya apa? Supaya takjub. Ketika orang takjub, lupa untuk mengatakan la ilaha illallah. Ya, ini menunjukkan bahwa syaitan terus berusaha mengganggu kita, berusaha membisiki kita sampai kita wafat. Maka tentunya kita harus juga harus berusaha untuk menjadikan syaitan itu musuh musuh kita. Thumma yakhtimuhu bi takbirillahi wa ijlalihi, kemudian lafaz azan dan iqamah itu ditutup dengan takbir kepada Allah Ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, dan kalimat ikhlas allati hiya min afdalil dzikri wa ajalluhu, yaitu di mana kalimat ikhlas itu kalimat yang paling mulia, ya, paling agung, dzikir yang paling agung, paling mulia. Wallati law wuzinat bis samawat wa amirihinna ghairallah, ketika la ilaha illallah ditimbang antara langit dan dengan langit dan bumi selain Allah Ta'ala, malat bihinna la ilaha illallah, lebih berat timbangannya la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis al-bitaqah, hadis kartu, di mana ada salah seorang hamba nanti di yaumul qiyamah, ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan semua keburukannya, 99 sijillah, dia memiliki 99 catatan. Ya. Kemudian likulli sijillin, ya. Setiap catatan, lembaran catatan itu sepanjang madal basar, sejauh mana memandang, isinya semuanya buruk. La haula wala quwata illa billah. Semuanya buruk. Sehingga dia pasrah. Ya sudah. Dia akan tahu ila aina masirullah. Kemana tempat kembalinya? Kalau sudah seperti itu. Ketika itu Allah bertanya, apakah kamu masih memiliki kebaikan, satu kebaikan? Lah ya Allah, enggak ada. Dia enggak ingat, enggak ada. Allah mengingatkan kembali, kamu masih punya satu kebaikan. Dikeluarkan itu bitaqah. Itu kartu. La ilaha illallah. Fahuzina. Lantas itu ditimbang, famalat bihinna la ilaha illallah. 99 catatan yang sebegitu banyak tadi ditimbang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Maka ini tauhid, ya, tauhid diutamakan daripada segala-galanya. Wal aradina wasab wa a'rihunna la rajihat bihinna li yadhmiha wa qadhiha, karena lebih berat, karena agungnya, betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Wa qad ja'a hadits fi fadl adzan wa anna al mu'adhdhin atwalu an-nas a'naqan yawm al-qiyamah. Dan telah disebutkan ada hadits tentang keutamaan adzan, dan nantinya di yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, para mu'adhdhin, orang-orang yang adzan, itu mereka atwalu a'naqan, yang paling panjang lehernya. Jangan digambarkan ya, kayak gimana. Antum kalau menggambarkannya mesti gambarnya apa? Ya unta, ya jerapah, kan gitu. Enggak bisa. Kita belum pernah melihat seperti itu. Nah, nanti kayak jerapah, enggak bisa. Itu perkara gaib. Yang penting kita mengimani bahwa mereka para muadzinin oleh Allah Ta'ala berikan keutamaan leher mereka paling panjang di antara yang lainnya. Ini keutamaan yang orang-orang adzan. Maka antum kalau dijadikan seorang muadzin, ingat hadis ini. Ya, enggak perlu nantilah amal. Nah, ini keutamaan. Kalau bisa wis anu wis yang adzan muadzin. Masyaallah. Ya. Wal adzan wal iqamah fardu kifayah. Adzan dan iqamah hukum asalnya adalah fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah itu? Kewajiban yang apabila dikerjakan satu saja dari sebuah komunitas, maka gugur kewajiban terhadap mereka semua. Akan tetapi semua bakal berdosa ketika tidak ada satupun yang mengerjakannya. Itu fardu kifayah. Wa fardu kifayah malzam jami'al muslimin iqamatuhu. Maksudnya adalah yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk ditegakkannya. Fa idza qama bihi man yakfi, apabila ada yang menegakkan satu aja, saqatal itsm 'anil baqi, maka gugurlah dosa-dosa yang lain. Wa huma min sya'il Islam adh-dhahirah, adzan juga merupakan syiar-syiar Islam yang zahir, yang nampak. Wa huma mashru'an fi haqqir rijali hadaran wa safaran lis salawatil khams. Adzan dan iqamah itu haknya rijal, laki-laki, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Berarti yang boleh, hanya boleh adalah siapa? Laki-laki. Yuqatilu ahlu baladin tarakuhuma. Yuqatilu ahla baladin tarakuhuma. Maka penduduk manapun yang meninggalkan adzan dan iqamah itu diperangi. Sebagaimana ketika Nabi SAW ingin memerangi sebuah kaum, maka beliau menunggu apakah masih ada adzan di kaum ini. Ketika sudah tidak ada adzan, perangi. Ketika masih ada adzan, tidak jadi diperangi. Li'annahuma min sya'il Islam, karena keduanya itu merupakan bagian dari syiar-syiar Islam yang nampak. Fala yajuzu ta'tiluha, maka tidak boleh dihilangkan. Wasifatul mu'tabara fil mu'adzin, dan sifat karakter orang muadzin itu yang bagaimana? Ya, yang cocok bagi seorang muadzin gimana? Ya, ada kan yang dia ini orang muadzin semangat, tapi yaitu ya, kurang cocok. Kadang ada yang azan tuh sudah tua, masya Allah. Yang kalau azannya itu, ya Allah, pelan sekali. Maka bagaimana mereka yang cocok? Yang pertama, an yakuna sayyidan, harus memiliki suara yang keras. Li'annahu ablagu fil i'lam, ini lebih menyampaikan i'lam ya, aminan. Yang kedua, amin, dia amanah. Kalau sekarang mah sudah alhamdulillah sudah ada mikrofon. Dulu belum ada muqabbir shaut. Dulu belum ada pengeras suara, maka suaranya harus keras lantang. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada. Tapi tentunya syarat ini belum gugur. Tetap suaranya harus keras. Yang kedua, amin. Amin itu amanah. Dia ngerti waktu. Ya, bukan sembarangan. Bukan asal azan jam 3 datang azan, kan itu nggak amanah namanya. Ya, jam 3 pagi azan kan gitu. Ya azan pertama nggak masalah, untuk sholat tahajud nggak masalah ya. Tapi tahu-tahu azan subuh jam 3. Nah, karena saking segepnya, rajinnya jam 10 azan, 10 pagi. Ini nggak amanah namanya. Atau dia malas-malasan, telah. Oh, masih mereka azan, nunggu mereka komat tuh baru azan. Nggak bisa. Ya, dia harus tahu ngerti waktu. Maksudnya amanah di sini yang ngerti waktu, kapan masuk waktu sholat. Li annahu mu'tamanun yu'tabar adzanuhu fi dukhuli waqti sholati wasiyam wal iftar. Kenapa dia dijadikan amanah? Karena dia diberikan amanah untuk masuknya apa? Untuk adzan, masuknya waktu sholat, waktu puasa, waktu iftar berbuka. Ya, patokannya bukan yang lain azan ikut azan, bukan seperti itu. Tapi dia ngerti waktu sholat. Karena hubungannya apa? Antara dia harus imsak, harus menahan diri mulai puasa, atau pas iftar. Nah kalau orang yang ngerti waktu, tahu-tahu azan, ternyata belum waktunya azan. Atau karena udah lapar banget nih, cepetin aja ya, cepetin tuh jamnya tuh, cepetin 5 menit udah azan, masuk azan. Gak bisa, dosa ya, dosa besar. Kenapa? Dia amanah, nanggung dosanya orang-orang, ternyata belum waktunya, gimana coba? Maka dia seorang muadzin harus ngerti waktu. Wa yakunu aliman bil waqti liyu'adzina fi awwalihi, dia harus tahu waktu sebagai azan pada waktunya, tepat pada waktunya. Wal adzan 15 jumlah, azan itu dalam bentuk 15 kata atau kalimat. Kama kana Bilalun yu'adzin bihi bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana Bilal bin Rabah ketika azan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman. Wastahabbu an yatamahhal bi alfadhil adzan min ghairi tamqitin wala madin mufrid, disunnahkan untuk pelan-pelan azannya, tidak buru-buru, juga tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu memanjangkan matnya begitu panjang. Ada kan sebagian panjang harusnya pendek, ini kepanjangan. Tidak seperti itu, yang sedang-sedang saja. Wa yaqifu ala kulli jumlatin minhu, dia berhenti setiap jumlah tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu. Ya. Didengarkan, didengar itu enak, dengar itu jelas. Wa yustahabbu an yastaqbilal qiblah hal adzan, disunnahkan menghadap kiblat ketika azan. Sekalipun menghadap ke kiblat enggak masalah, tapi sunnahnya menghadap kiblat. Sekalipun kita sudah enggak naik ke menara, tapi tetap ketika azan kita menghadap kiblat, itu sunnahnya. Wa ja'alu isba'aihi fi udhunayhi, dan dia menempelkan kedua apa ini jarinya di telinganya begini. Ya, ini sunnahnya. Ya sekalipun sekarang sudah pakai mikrofon, tapi kan itu tidak bisa menggantikan sunnah tersebut. Ya, itu yang sunnah kan? Li'annahu arfa'u lis-shaut, karena ini lebih mengeraskan suara. Ya sekalipun sudah ada mikrofon, tetap itu sunnah. Ya. Wiltafit yaminan inda qawlihi, dan menoleh ke kanan ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah ke kanan. Ya. Wa shimalan inda qawlihi hayya 'alal falah, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Seperti itu sunnahnya. وَيَقُولُ بَعْدَ حَيَّ الْفَلَاحَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ خَاصَةً, dan mengucapkan setelah حَيَّ الْفَلَاحَ di waktu fajar, azan fajar, yaitu الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ, dua kali الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ, itu disunahkan ketika khusus sholat subuh, ya khusus sholat fajar subuh. Nah ini kita sudah jarang ya dengarkan seperti itu. Ini sunnah. Ketika selesai hayyal falah baru as-salatu khairum minan nawm. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, ini lantaran karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis rawahu Abu Dawud dari hadis Abi Mahdzurah. Li'annahu waqtun yanamu an-nas fihi ghaliban, karena waktu fajar itu kebanyakan manusia pada tidur. Wala yajuzu ziyadatu ala alfadil adhan bi adhkarin ukhra qablahu wala ba'dahu, tidak boleh menambah-nambahkan lafaz adhan dengan zikir-zikir yang lain, baik sebelumnya atau setelahnya, atau hayya alal falah diganti hayya alal jihad. Wah itu bid'ah, itu ngawur, itu ya itu ngawur. Enggak boleh. Ya. Azan itu ibadah. Tentunya ibadah itu tawakuf. Harus ada dalilnya di situ. Ya, kalau enggak diganti seenaknya dewe, semua manusia akan seenaknya sendiri mengganti-ganti lafaz azan. Yarfa'u biha rasul sautahu, diangkat suaranya. Bukan pelan-pelan. Ya sekalipun di mikrofon diangkat suaranya. Li'anna dzalika minal irfa'u biha sautahu, maksudnya zikir tersebut diangkat suaranya. Karena apa? Ya'an dari bid'ah al-muhdatsah, karena ini perbuatan yang diada-adakan. Ya, enggak boleh seperti itu. Fa kullu ma yaf'alu ghairal adhan tsabit 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun muharramah. Maka segala sesuatu yang itu diangkat suara azannya selain dari apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang bid'ah muhdatsah, perkara yang baru dalam syariat agama, ya seperti ini haram, seperti tasbih, nasyid, ya doa, salat, salam ala Rasul secara jahar, secara terang-terangan qabla adzan au ba'da, sebelum adzan untuk setelahnya, faqulu dzalika muhdatsun mubtada, ini semua perkara yang baru yang diada-adakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau mau cari dalilnya, silakan cari dalilnya. Apakah ada atau tidak? Tentunya tidak akan ada. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Cukup agama itu mudah. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu mudah, tidak dipersulit. Yuhramu fi'luhu wajib ingkaruhu ala man fa'alu, dan wajib diingkari bagi siapa yang melakukannya. Tentunya dalam mengingkarinya pun dengan cara yang baik. Kadang yang mengingkari, tapi perhatikan cara mengingkarinya kita. Tentunya tidak dibenarkan, ya. Cara mengingkari dengan cara yang kasar tidak dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Toh dalam cara mengingkari pun juga dengan cara yang terbaik. Karena apa? Yang penting bagi kita sampai nasihat kepada mereka dan diterima. Seperti itu. Wala yujzi'ul adzanu qabla al-waqti, maka enggak boleh juga azan sebelum masuk waktunya. Li'annahu syuri'a lil'lam bidukhulihi. Kenapa azan itu digunakan untuk disyariatkan untuk mengetahui masuknya waktu salat. Fala yahsul bihil maqsud. Li'anna fihi taghyiran liman yasma'uhu. Nah, maka kalau azan sebelum waktunya, maka enggak sampai mengena maksudnya. Dan juga bikin heboh orang-orang yang azan, bikin heboh. Ada dulu pernah kita ini waktu santri ya, santri tahu-tahu dia bangun tidur mengelindur kali jam 2 pagi datang ke masjid azan, masya Allah rajin banget. Nah heboh tuh waktu 2 pagi pada bangun, ini siapa yang malam-malam seperti ini azan? Ternyata dia dianggapnya sudah waktu subuh. Tentunya itu belum masuk waktu subuh. Lakin yanbaghi an yu'adhdhina adhanan akhar 'inda tulu'il fajri fayajuzu taqdimuhu qabla as-subhi. Maka boleh didahulukan sebelum subuh. Yata'ahaban nasu li shalatil fajri. Supaya orang-orang itu siap-siap. Yantabih. Ya siap-siap wanti-wanti masuk waktunya subuh. Ya, sebagaimana ya azan dua kali. Ya azan dua kali. Yang azan yang pertama itu mengingatkan. Yang kedua itu masuk waktunya subuh. Lakin yan bagi an yu'adhin adzan akhar inda tulu'il fajri. Tapi diulangi lagi. Ya azan ketika masuk fajar shadiq. Fajar yang jelas nampak itu masuk waktu subuh. Ya arifannas dukhul waqti wa hulus salati wasiyam. Supaya orang-orang tahu oh masuk waktunya salat dan tidak boleh masuk mulainya puasa. Wa yusannu liman sami'al muadzin ijabatahu, disunnahkan bagi siapa yang mendengarkan adzan untuk menjawabnya. Bi an yaqula mithla ma yaqul wa yaqula 'inda hayya 'ala salati wa hayya 'al falah la haula wala quwwata illa billah. Ketika mendengarkan dia mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ketika al-muadzin mengatakan hayya 'ala salah hayya 'al falah, maka cukup seorang mendengarkan azan untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Thumma yaqulu ba'da ma yafrighu al-mu'adzin, kemudian seorang mendengarkan azan itu ketika selesai azan atau orang yang muadzin selesai dari azannya disunnahkan baca doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadal fadilata wasilata wal fadilah wa ba'athil maqamal mahmud alladhi wa'adta. Itu doanya. Wa yuhramu al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan bila 'udhrin aw niyyati ruju'. Diharamkan keluar dari masjid setelah azan tanpa udzur. Maksudnya tanpa udzur itu ketika batal ya dia wajib keluar wudu. Kalau tanpa udzur maka enggak boleh. Atau setelah azan niat keluar lagi pulang. Jadi azan pulang ke rumah, nanti dululah makan apa nunggu lama. Enggak. Tunggu di masjid. Dia seorang muadzin. Jangan seperti itu ya. Karena ada sebagian habis azan kita datang mana muadzinnya, enggak ada, pulang dulu dia. Ya. Jangan seperti itu. Ya, tetap dia nunggu di masjid. Wa idza syara'a al-muadzin bil adzan wal insanu jalis fala yanbaghi lahu an yaqum bal yasbir hatta yafruq li alla yatashabbaha bisyaitan. Apabila disyariatkan adzan, maksudnya itu ketika seorang muadzin itu adzan dan manusia pada duduk semua, fala yanbaghi lahu an yaqum, maka enggak boleh orang jamaah yang duduk untuk berdiri. Maka diwajibkan atasnya untuk sabar sampai selesai azannya supaya tidak terjadi tasyabuh dengan syaitan. Supaya tidak terjadi tasyabuh dengan syaitan. Wa yanbaghi lil muslim idza sami'a al adzan an yatawajjaha ila al masjid wa yatruku sa'ir a'mal ad dunyawiyah. Seyogyanya bagi seorang muslim ketika mendengar azan dia tinggalkan semua kegiatan duniawi dia. Tinggalkan sebentar. Toh sholat tuh berapa menit sih? Toh azan berapa menit? Ya, toh sholat sampai adzan iqomah sampai selesai sholat berapa menit? Paling 30 menit kan? Dari 24 jam yang kita lakukan kan? Dan itu pun kali 5, 2,5 jam aja. 2,5 jam saja ya, itu untuk adzan, untuk sholat. Dari waktu 24 jam, sisanya untuk dunia. Itu sudah lebih-lebih dari cukup. Itu pun kita masih nantilah. Komat baru datang. Ya, katanya hidup untuk ibadah. Katanya seperti itu. Tapi kenapa ketika Allah memanggil kita masih nanti-nanti? Ingat, syaitan berperan di situ. Ya, kita perang batin dengan syaitan. Nanti dulu, enggak sekarang. Tinggalkan semuanya. Ya. Pemandangan yang seperti ini, pemandangan ketika azan dikumandangkan, kemudian semua kegiatan duniawi ditinggalkan, itu yang pernah kita saksikan di Saudi Arabia. Ya. Ketika azan, sudah semua tutup. Serempak. Ya, serempak. Semua tutup. Ada yang pengen jual beli, nanti dulu. Ya, di sini kan mana-mana pembeli nih. Di sana enggak. Nanti aja ya, habis sholat. Insyaallah. Enggak peduli mau dapat rezeki atau enggak, nanti aja. Habis rezeki juga datang lagi kok. Masyaallah. Bahkan yang apa itu? Toko-toko emas tinggalkan, enggak takut kok dimaling itu, enggak takut. Karena mereka ngerti. Imma ngerti waktunya azan ke masjid, imma ngerti karena dadanya gede. Gede. Ya, ketika azan toko masih buka berapa ribu real itu. Gede dengannya. Kawasan Indonesia kayak gitu, masya Allah, pemandangannya begitu indah. Ketika azan semua pada tutup, pergi masjid semua, masya Allah. Harusnya seperti itu. Karena apa? Agama didahulukan daripada yang lainnya. Ya, kita bekerja, kita dagang, kita bisnis itu mencari apa? Keberkahan, bukan banyak. Toh kalaupun banyak, orang pun masih meraga sedikit. Keberkahan yang susah dicari. Tayyib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fi buyutin adzina Allah an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dhikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar. Dalam surat An-Nur ayat 36 hingga 37. Allah berfirman, di rumah-rumah, maksudnya rumah-rumah Allah Ta'ala, diizin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh, Allah izinkan untuk diangkat dikir-dikir dan nama Allah diangkat, ya, yusabbihu lahu, di situ Allah Ta'ala ditasbihkan, dipuji, fiha bil ghudwi wal ashal, di pagi dan di petang, rijalun, di sini ada pemuda-pemuda, la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dzikrillah, ada di antara pemuda-pemuda yang dia ini tidak terlenakan dari dagangan mereka, dari jual beli mereka, tidak terlenakan dari zikrullah. Ketika Allah Ta'ala memanggil, tutup sudah, selesaikan dulu, berhenti dulu, libur dulu. Toh hanya 30 menit ya. Hanya 30 menit. Di sana masya Allah, ketika kita berjual beli, azan, tidak ada kompromi. Entar sebentar lagi, enggak. Kalau dia mau bayar, entar habis sholat. Masya Allah. Enggak peduli. Subhanallah. Seperti itu mestinya. Seorang muslim mengutamakan agamanya daripada dunianya. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka terlena dari zikrullah. Ya, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Kadang seorang itu kalau sudah ngerti dagang, kemudian untung besar, lena sholatnya. Sudah pastikan. Ya, sudah dipastikan. Karena hubbud dunya wa hubbul akhirah itu enggak bisa menjadi satu dalam hati manusia, enggak bisa. Salah satu mesti ada yang harus dikalahkan. Ya, antum harus atur itu. Maka tentunya yang dijadikan dalam hati kita adalah ij'al akhirah fi qulubina. jadikan akhirat di hati-hati kita. Wala taj'alal dunya fi qulubina waj'alid dunya fi aydina. Jadikan dunia itu di genggaman kita. Maksudnya bisa kita atur dunia itu. Kebanyakan kita kebalik. Ya, naj'alul akhirata fi aydina wa naj'al akhirat dunya fi qulubina. Kita jadikan dunia itu di hati kami. Susah ditinggalkan, susah diatur. Tapi kita begitu mudahnya mengatur perkara akhirat kita. Contoh, orang ketika miskin, masya Allah, rajin ke masjid, minta doa keberkahan, banyakkan rezeki ya Allah. Seperti itu kan? Minta keberkahan. Ketika kaya, lupa dia. Lupa. Ketika kaya, sholat sering telat, bahkan ditinggalkan. Zikrullah lupa, ingatnya fulus, fulus, fulus, sampai bahkan mau tidur, hitung dulu. Ada yang kurang kan ya? Seperti itu kan? Anak menyaksikan sendiri orang yang dagang, maksud disibukkan dengan dagang, mau tidur tuntungan dulu. Ini kayaknya ada kekurangan minus sekian balance enggak? Mau tidur. Ya. Sholat seringnya telat. Nanti udah banyak pelanggan. Seperti itu. Maka kita jadikan, kita berusaha menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti ini. Orang-orang pemuda-pemuda yang tidak terlenakan dengan jual beli, dengan dagang berdagang, dari zikrullah, dari iqamis shalah wa itaiz zakat. Seorang yang sudah kaya, kemudian disibukkan dengan dunianya dia, dia lupa dengan zakatnya. Lupa kan zakatnya. Bahkan susah untuk keluar, mengeluarkan zakat itu susahnya minta ampun. Contoh nih, contoh. Ya, petani. Petani ya, padi. Sampai nisab mana wajib dikeluarkan? Ketika panen kurang lebih 650 kilo kan? Kurang lebih segitu kan? Di antara petani kita ada ya, ada enggak di bawah itu? Di bawah 650 kilo penghasilannya? Lebih kan? 1 ton, 2 ton. Itu pun masih gersulo. Tuh, dikit 2 ton dikit. Tuh, 1 ton dikit kurang, ya 10 ton harusnya. Ya masnya 2 ton gimana? Itu pun juga wajib kena zakat. Dan mereka pun lupa. Lupa. Lupa mengeluarkan zakatnya. Kalau ternyata ada hujan berapa? 10%. Kalau pakai irigasi 5%. Kalau antara keduanya 7,5%. Mereka memikirkan seperti itu? Tidak ada. Ini realita. Ya, kita dulu direnakan dalam dagang, ya, ditunggu-tunggu, wah kayaknya rugi nih. Enggak sesuai target, harusnya sebulan 10 miliar, cuma 1 miliar. Dalam setahun kayaknya targetnya itu 1M lah. MM-an sudah mainnya. Ya, seharga berapa? Berapa gram emas? 96 gram emas kan? Ya, berapa juta? Oh, lebih ya 50 60 juta. Ya, kalau toh kita punya 100 juta ngendep selama setahun. Ada yang berpikir untuk mengeluarkan zakatnya? Jarang. Padahal zakatnya cuma berapa? 2,5 juta. Ya kan? 2,5 juta doang. Dikit enggak? Ya bagi orang yang punya duit 2,5 juta ya gede, tapi bagi orang yang punya 100 juta kecil. Tapi bagi mereka yang bakhil gede. Ya bagi yang bakhil, padahal itu kewajiban mereka untuk dikeluarkan untuk fakara wal masakin. Tapi yang mereka ingat terus adalah pajaknya. Kok pajak diingat terus? Zakat enggak pernah ingat. Nah, makanya dari sinilah keberkahan. Kita yang cari keberkahan. Tentunya yang kita cari bukan banyaknya, tapi keberkahan apa yang kita hasilkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, wal iqamah 11 jumlah. Iqamat itu ada kurang lebih 11 kalimat. Yahdaruha ay yusri' fiha, maksudnya disingkat dari adzan, li'annaha li'lamil hadirin, untuk memberitahukan kepada yang sudah hadir di masjid. Fala da'i litarussul fiha, maka enggak ada istilah dai, maksudnya itu yang sebab yang mengajak dia untuk mengulanginya lagi. Yustahabbu an yatawalla al-iqamah min tawalli adzan. Disunnahkan an yatawal iqamah, yang memandangkan iqamah dia yang waktu itu adzan, disunnahkan. Ya sekalipun berbeda orang tidak masalah, tapi disunnahkan yang adzan yang iqamah. Bahkan ada kan yang adzan, yang iqamah, yang imam, yang ma'ruf. Adzan sakku mati orang bilang. Ya, karena enggak ada yang datang. Ada di kampung itu ada. Ada. Ana sendiri pernah nyaksikan. Ana sendiri ngelakuin. Ana yang adzan, ana yang qomat, ana jadi imam, tak tunggu-tunggu enggak ada. Sudah dimakmum sekalian. Sendirian masyaallah. Karena saking enggak ada orang yang mau datang ke masjid. Enggak masalah. Sabar. Dengan itu satu persatu ada mereka mau datang. Tentunya dengan berdakwah mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Wala yuqimu illa bi idznil imam. Dan tidak mengumandangkan qomat sampai dapat izin imam. Ya, maka tentunya kurang pas ketika ada waktu timer itu, ya. Tit, langsung qomat. Imamnya belum ada. Ketika sudah selesai qomat bingung. Siapa yang jadi imam? Enggak seperti itu. Ya, ada kan bahkan enggak seperti itu. Tapi lihat pada imam, ada imamnya atau memang ya sudah ada imam kan gitu. Qomat. Kalau ada mengisalkan qomat ya qomat. Ya, patokannya bukan timer. Yang penting ada imam di situ. Jangan sampai sudah selesai qomat enggak ada imamnya. Ya. Baik. Wala yuqimu illa bi idznil imam li'anna al-iqamah manutun waqtuha bi nadzril imam. Karena qomat iqamah itu dilihat dari oleh imam, oh waktunya qomat, qomat. Fala tuqamu illa bi isyaratihi, maka tidak dikumandangkan kecuali dengan syaratnya imam untuk dikumandangkan. Demikian kita sudah selesai membahas tentang adzan dan iqamah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita pada bab syurutis sholah, syarat-syarat sholat. Tapi untuk pekan ke depan saya mohon undur izin karena banyak kegiatan dari ujian di pesantren. Juga karena ini mungkin karena apa kasus COVID ini kayaknya semakin tinggi. Juga karena alasan lain, karena ini hari-hari ujian saya harus sibuk dengan soal-soal ujian, dengan merekap ujian dan sebagainya. Kurang lebih 2-3 kali pertemuan ini saya mohon izin dulu untuk menyelesaikan karena memang enggak bisa ditinggalkan. Demikian wallah alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.